satu jeruk nipis kayak begini aja efeknya tuh banyaknya luar biasa. Apalagi jeruk ini Anda tambahkan dengan madu, Anda tambahkan dengan garam, itu efeknya luar biasa. Jadi tubuh kita itu kayak pohon sebenarnya. Dia butuh pupuk dan dia butuh untuk mempertahankan tanahnya. Ya. Dari mana pupuknya? Pupuknya dari mana? Semua jenis buah, semua jenis sayur, semua jenis makanan yang manis dan alami ya, itu pupuknya sebenarnya. Dan sebagian produk Allah itu pupuknya semua. Jadi kalau Anda lihat di depan nih, contoh misalkan apa ya? Ini jeruk nipis nih. Jeruk nipis ini, ibu sekalian, kalau kita bicara satu jeruk nipis saja, maka mana dia tadi? Ini nih. Satu jeruk nipis kayak begini aja, efeknya tuh banyaknya luar biasa. Apalagi jeruk ini, Anda tambahkan dengan madu, Anda tambahkan dengan garam, itu efeknya luar biasa. Ya. Apa yang terjadi? Dia akan membersihkan usus, dia akan membersihkan liver, dia akan meningkatkan sistem imun, dia akan memperbaiki pencernaan. Dalam satu jeruk ini saya katakan menang banyak kita. Tapi untuk makan ini, ketika di meja Anda tersedia jeruk nipis sama madunya, sama garamnya, dan di sebelahnya ada nasi uduk, butuh effort. Betul? Butuh effort untuk memalihkan pandangan, mengalihkan pandangan ke beliau ini. Maka jangan buka celah di rumah. Buka celahnya di mana? Kulkas Anda, lemari es Anda, atau mungkin lemari makanan Anda. Jangan banyak sampahnya. Paham ya, Bebe? Mie instan lah, makan makanan frozen lah. Ya. Apa namanya? Frozen cilok, frozen seblak, frozen cireng gitu kan. Kan sudah ada kan? Ini baru satu jeruk. Belum lagi saya bicara tentang produk Allah yang lain. Mana gitu. Jadi ada beberapa jenis produk, ya produk Allah maksudnya ya, yang ini efeknya itu luar biasa. Jadi saya katakan kita menang banyak lagi nih. Ya. Salah satunya mineral salt kayak begini nih. Mineral salt. Ini garam mineral. Termasuk air, kalau Anda minum air, minumlah air mineral, jangan minum air demineral. Air demineral itu apa contohnya? RO, reverse osmosis. Itu air yang mineralnya dibuang. Gak usah sebut merek dah, nanti lihat aja sendiri mereknya apa.